بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita masuk ke pasal berikutnya. Min atharil ma'asi, di antara buah atau akibat perbuatan dosa. Qala rahimahullah ta'ala, faslun al-ma'asi tudhibul haya. Al-ma'asi tudhibul haya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat itu menghilangkan rasa malu. Minimalnya orang yang berbuat dosa, berbuat salah itu tidak merasa malu ketika dia melakukan kesalahan. Atau kurang rasa malunya. Ketika dikaitkan dengan iman, al-haya syu'batun min syu'abil iman atau syu'batun minal iman, maka ketika orang itu berbuat maksiat, itu sudah sangat tipis imannya. Sangat lemah. Kalau besar rasa malunya, imannya pun berarti kuat sehingga mencegah dia untuk melakukan kemaksiatan. Qala wa min uqubatiha, di antara hukuman dosa itu ialah dhihab adzhabul haya, hilangnya rasa malu. Alladhi huwa maddatu hayatil qalbi, yang rasa malu itu sesungguhnya adalah unsur kehidupan bagi hati. Maddah materi yang mendukung hidupnya hati. Wa huwa aslu kulli khair. Wa huwa aslu kulli khair. Haya adalah asal, pangkal semua kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabu al-khairi ajma'in. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya kebaikan seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis sahih, di dalam sahih Muslim disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu baik semuanya. Dan ia membawa atau menyebabkan kebaikan. Waqala, dan beliau juga bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguh di antara yang didapati oleh manusia, di antara perkataan-perkataan nubuah yang pertama sejak nabi-nabi yang dahulu, ini juga terucap, mungkin maknanya berbeda, kalimatnya berbeda, redaksinya berbeda, itu selalu ada. Kata beliau, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Lakukanlah apa yang engkau mau. Fihi tafsiran. Ada dua penafsiran tentang hadis ini, kata beliau. Yang pertama, annahu ala tahdid wal wa'id. Ancaman. Ancaman. Wal makna, adapun maknanya, man lam yastahi, orang yang tidak punya malu, fa innahu yasna'u ma sya'a min al qaba'ih. Kalau orang itu tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja dari kejelekan-kejelekan. Dia akan melakukan semua kejelekan. Idil hamil ala tarkiha al-haya. Karena yang membawa dia untuk meninggalkan kejelekan itu adalah al-haya. Faidah lam yakun hunaka haya. Maka apabila tidak ada di sana rasa malu, yarda'uhu, yang membuatnya takut, berhenti, anil qaba'ih, untuk meninggalkan perkara yang jelek, fa'innahu yuwaqi'uha, maka dia akan mengerjakan kejelekan-kejelekan itu. Wa hadha tafsir Abi Ubaidah. Imam Ma'mar bin al-Musanna atau Qasim bin Salam. Dua-duanya ahli bahasa. Yang kedua, wasani. Anna fi'la idza lam tastahi minhu minallahi faf'anhu. Bahwa perbuatan itu, satu perbuatan yang ingin kamu kerjakan, kalau kamu tidak merasa malu kepada Allah untuk melakukannya, kerjakanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustaha minhu minallah. Ini bahwa yang seharusnya ditinggalkan, perbuatan itu ditinggalkan adalah apa-apa yang seseorang perbuatan itu dianggap kalau dikerjakan tuh membuat malu kepada Allah. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Wa hadha tafsir al-Imam Ahmad fi riwayat Ibn Hani. Nah. Fa'ala al-awwal yakunu tahdidan ka qawlihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Pada kalau pendapat yang pertama, penafsiran yang pertama, itu berarti ancaman. Seperti dalam ayat, ya malu masyitum, berbuatlah apa yang kamu lakukan, yang kamu maukan. Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Ini ancaman. Wa ala tsani, menurut pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dalam riwayat Ibn Hani, itu berarti apa? Yakunu idnan wa ibaha. Ada izin. Kalau misalnya kamu enggak merasa malu kepada Allah, ya lakukanlah. Kalau perbuatan itu tidak membuatmu malu kepada Allah, lakukan. Nah. Ya, ini penafsiran Imam Ahmad dalam satu riwayat. Fa in qila, fa hal min sabilin ila hamlihi 'alal ma'nayain? Qultu la. Apakah ada jalan untuk membawakannya kepada kedua makna tadi? Qultu la. Ibnu Qayyim mengatakan tidak. Tidak bisa kepada mana dua-duanya. Wala ala qawli man yahmilul mushtarak ala jami'i ma'anihi. Juga Walaupun itu menurut pendapat orang-orang yang menganggap kata-kata mustarak ya bisa dibawakan kepada semua maknanya. Artinya makna sinonim. Nah, yang berpegang bahwa satu kata itu punya banyak makna. Tidak bisa juga. Kenapa? Lima bainal ibahah wa tahdid minal munafah. Karena antara izin dengan ancaman itu jelas beda. Itu jelas beda. Nah. Walakinna i'tibara ahadil ma'nain yujibu i'tibara al-akhar. Tapi untuk menimbang melihat salah satu dari dua makna tersebut mengharuskan untuk melihat pertimbangan yang lain. Bukan membawakannya kepada kedua makna tersebut. Dilihat konteksnya. Nah. Wal maksud. Adapun maksudnya adalah anna dhunub tudhiful haya'a minal 'abdi. Bahwa dosa-dosa itu membuat lemahnya rasa malu pada seorang hamba. Hatta rubama insalaha minhu bil kulliyah. Bahkan bisa sampai pada tingkatan rasa malu itu betul-betul hilang dari dirinya. Hilang dari dirinya bagaimana? Dia melakukan kemaksiatan itu terang-terangan. Terang-terangan. Bahkan membanggakannya. Nah, itu tidak ada malu lah. Tidak ada malu lagi cerita dengan bangganya. Hatta innahu rubbama la yata'assaru bi ilmin nasi bi su'i halihi wala bi mutla'ihim alaihi. Bahkan sampai dia itu tidak merasa terpengaruh. Ya, tidak merasa tersinggung orang tahu kejelekan dia ataupun orang mengetahui keadaan dia. Ini perbuatan-perbuatan dia yang jelek itu. Tidak merasa ta'asar. Tidak ada pengaruhnya. Biasa saja. Atau bahkan dia senang. Orang itu tahu dia melakukan kejelekan. Kan ada yang seperti ini. Ya. Nah. Artinya pada tingkatan yang lebih parah, dia akan terang-terangan. Tapi kalau tingkatan itu masih kadang-kadang saking tipisnya rasa malu itu, ya dia seperti tidak merasa risih orang tahu kejelekan dia. Nah, baik itu mungkin dengan misalnya mungkin dia lewat orang sudah mulai menyingkir, ya orang sudah mulai enggan bicara dengan dia. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yafal. Ini dia. Bahkan kebanyakan dari mereka itu menerangkan keadaan dirinya dan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Cerita. Walhamilu lahu ala dhalik. Yang mendorong dia untuk melakukan seperti itu adalah insilahuhu minal haya. Tanggalnya dia dari rasa malu. Pakaian malu itu sudah hilang dari dirinya. Nah, rasa malu itu sudah hilang dari dirinya. Banyak kan yang seperti ini. Kadang-kadang gua ketua ini dulunya kecilnya masya Allah berhijab naudzubillah gara-gara pergaulan akhirnya setengah telanjang. Nah, bahkan tidak risih dengan menampakkan aurat. Nah, ini. Kalau idah salal abdu ila hadhil halah, lam yabqa fi salahihi matma'. Kalau sudah sampai pada tingkatan ini, keadaan seperti ini, tidak ada yang tersisa. Jadi keinginan, tak ada lagi keinginan yang tersisa untuk bisa mengharapkan kebaikan dia. Artinya putus harapan kita. Kalau orang itu sudah cerita tentang perbuatan jeleknya. Nah, cerita tentang perbuatan jeleknya. Tidak ada lagi pengaruh dia merasa dia risi dilihat orang banyak tentang kelakuan dia. Bahkan cerita dengan bangganya. Yang seperti ini sudah sulit untuk kita mengharapkan dia untuk jadi baik. Apalagi kalau misalnya untuk kembali sebagaimana dia. Nah, misalnya kecilnya atau sebelum baliknya berhijab misalnya. Nah, na'udzubillah. Ya memang ia selama dia masih hidup kita memang masih berharap. Tapi sangat kecil. Sangat-sangat kecil untuk mengharapkan yang seperti ini. Nah. Wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi hayyan. Baik, hayya wa qala. Wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuflih. Ketika iblis melihat Tal'at wajhihi hayya. Allah, apa di situ? Apa lafal di situ? Itu tadi. Idza ra'a iblis tal'ata wajhihi hayya. Begitu. Nah, ketika enam, iya. Baik, iblis yang hayya. Wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi, ketika iblis melihat wajahnya. Dia hayya wa qala, artinya mengucapkan selamat kepada orang tersebut. Fadaitu man la yuflih. Nah. Aku tebus orang yang tidak beruntung. Merasa punya teman. Wallahu a'lam. Ini ungkapan Allah. Wal haya mustaqun min al haya. Al haya itu turunan dari al hayar, hidup. Wal ghaiz yusamma haya bil qasr. Al ghaiz hujan itu juga dinamakan haya. Ini bil qasr, ini dengan dalam bentuk isim maksur. Lianna bihi hayatul ardi wa nabatid dawab. Wa nabatud dawab. Nah. Baik. Lianna bihi hayatul ardi wa nabati wa dawab. Karena dengan air itulah hidupnya tanah, subur. Wa nabat, tumbuh-tumbuhan. Hidupnya tumbuh-tumbuhan. Dan dawab, binatang. Wa kadhalika sumiyat bil hayai hayatul dunya wal akhirah. Dinamakan juga haya. Hayatul dunya wal akhirah, kehidupan dunia dan akhirat. Faman la haya'a fihi fa huwa mayyit. Orang yang tidak punya malu di dunia ini berarti dia mayyit fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Dia di dunia tidak punya, artinya mati, di akhirat celaka. Wa baina dzunubi wa baina qillatil haya' wa adamil ghairati talazumun min at-tarafain. Antara dosa dan kurangnya rasa malu, tidak adanya ghirah, itu saling terikat semuanya dari dua sisi. Kullum minhuma yastada'il akhar wa yatlubuhu hatitha. Masing-masing itu saling menarik. Nah, kurangnya rasa ghirah itu menyebabkan kurangnya rasa malu. Akhirnya berbuat dosa. Nah, dosa itu menyebabkan pelakunya itu merasa kurangnya ini kurang, kurangnya rasa malu dan tidak punya ghirah. Menyebabkan yang satu menyebabkan yang lain, itu timbal balik, bisa begitu. Wa yatlubu hadiha, saling menuntut. Artinya kalau ini ada, ini dia akan menyebabkan ini. Kalau ini ada, ini juga akan menyebabkan ini. Wa man istaha min Allah inda ma'siyatihi. Ketika, nah ini, tapi jarang ya, kecuali memang orang itu yang masih hidup hatinya. Orang yang masih hidup hatinya, ya, itu kalau dia melakukan perbuatan tercela, perbuatan maksiat itu diam-diam dan dia takut sebetulnya kepada Allah. Nah, kalau ini ada, Wa man istaha minallahi inda ma'siyatih. Siapa yang merasa malu kepada Allah ketika mendurhakainya. Istahallahu min uqubatihi yawma yalqah. Allah pun malu menghukumnya pada hari pertemuan dengannya. Siapa yang malu kepada Allah ketika mendurhakai Allah, Allah pun malu menghukumnya ketika dia bertemu dengan Allah. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahillahu min uqubatihi. Siapa yang tidak malu ketika berdurhaka kepada Allah, maka Allah pun tidak malu menghukumnya. Di dunia bisa jadi dibongkar, dipermalukan, walayadzubillah. Di akhirat juga lebih parah lagi. Maka seperti yang disebutkan dalam riwayat itu, ketika seorang itu berbuat maksiat itu, sebetulnya malaikat yang kiri masih menunda sampai beberapa saat, 6 saat atau berapa saat disebutkan, tidak mencatat perbuatan itu. Kalau dia bertobat, pelakunya bertobat, mohon ampun kepada Allah dan merasa malu, itu dia meletakkan penanya, tidak menulis. Nah, tapi kalau dia tidak bertobat dari perbuatan dosa tersebut, maka dia catat satu kejelekan dia. Nah, wallahu a'lam. Baik. Nah, ini rasa terkait dengan rasa malu. Berikutnya qala rahimahullah al-ma'asi tudhaifu fil qalbi ta'zimar rabb. Kemaksiatan itu membuat lemahnya sikap ta'zim kepada Allah. Rasa memuliakan Allah, mengagungkan Allah itu berkurang di dalam hati orang yang durhaka kepada Allah. Membuat hati itu lemah rasa ta'zimnya. Terkait juga dengan di atas. Kalau rasa haya itu ada, rasa ta'zim itu pun ada. Ya, rasa ta'zim itu pun ada. Qala wa min uqubati dzunub annaha tudhifu fil qalbi ta'zim ar-rabb jalla jalaluhu. Di antara hukuman dosa, maka dosa itu menyebabkan lemahnya sikap ta'zim di dalam hati. Sikap mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tudhifu waqarahu fi qalbil abdi wala budda. Dan pasti itu sebuah kemestian. Kewibawaan Allah di dalam hati seorang hamba itu berkurang. Tidak ada harganya. Sya'a am aba. Mau ataupun tidak. Suka ataupun tidak suka dia. Rasa kewibawaan Allah di dalam hatinya itu tidak ada lagi. Tidak ada harganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bahaya. Kalau ada rasa malu, dia akan mengagungkan Allah. Nah, apalagi kalau memang ada cinta di dalam hatinya kepada Allah. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fil qafi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asihi. Kalau betul tertanam kuat kewibawaan Allah dan keagungan Allah di dalam hati seorang hamba, tentu dia tidak berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Malu dia untuk melakukan sesuatu di hadapan Allah. Allah melihat dia. Nah, segan dia. Takut. Warubama itirtarral muktar. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin tertipu. Waqala. Seperti yang awal. Innama yahmiluni alal ma'asi husnur raja. yang membawa saya berbuat maksiat ini sikap harap yang baik. Saya berharap punya husnudzon kepada Allah. Wa tama'i fi afwihi. Ya, keinginan saya untuk mendapatkan maaf dari Allah. La dhafu 'azamatihi fi qalbi. Bukan karena lemahnya keagungan Allah, kemuliaan Allah dalam hati saya. Nah, wa hadha min mughalatatin nafsi. Inilah tipuan-tipuan jiwa kita yang ammaratun bisu. Yang sering Anda sebutkan, ingatkan. Jiwa kita itu ammaratun bisu. Ammarah selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu menyuruh kepada keburukan. Kita ditipu oleh diri kita, jiwa kita, oleh nafsu kita. Mengatakan ikhlas, betul ikhlas. Nah. Ya, betul-betul lapang, enggak ada keperasaan hatinya itu terlanggar sedikit pun. Diperlakukan bagaimanapun, entah itu dipuji tidak membuat dia senang, entah itu dicela, dihina tidak membuat dia sedih. Nah, enggak, kadang-kadang mungkin wah enggak masalah, tapi perbuatan dan tindak tanduknya menunjukkan bahwa dia enggak rela diperlakukan begitu. Kalau dalam bentuk penghinaan misalnya, ejekan misalnya. Kalau dalam hal pujian, oh enggak masalah, tapi nah bisa jadi menunjukkan bahwa dia memang ingin yang demikian wangnya billah. Inilah tipuan jiwa. Inilah yang selalu harus kita upayakan untuk minta dibersihkan oleh Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW untuk minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliha wa maulaha. Nah, tidak ada yang lebih bisa membersihkan, mencucikan hati itu. Kecuali engkau ya Allah. Nah, engkau lah walinya, engkau lah maulanya. Ini jiwa kita manusia. Beda dengan ini kadang-kadang yang terkait nanti bisikan dalam hati itu, bisikan dalam jiwa itu yang mana sih yang nah ya. Fala fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu, maka sesungguhnya keagungan Allah dan kemuliaannya fi qalbil 'abdi, ada kemuliaan di hati seorang hamba, kemuliaan Allah. Ada kebesaran Allah, keagungan Allah di dalam hati seorang hamba. Itu taktabi menuntut ta'zima hurmanih. Hurmatih. Menuntut pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada sikap dia mengagungkan apa yang dihormati, yang dia dianggap haram oleh Allah, maka ta'zim hurmati yahulu bainahu wa bainad dunub. Itu akan menghalangi dia, menghalangi seorang hamba dari antara dia, membuat adanya dinding antara dia dan dosa. Nah, tidak mungkin dia akan berani melakukan kesalahan, apalagi dia tahu Allah itu sama sekali tidak tidur, Allah itu sama sekali tidak lalai, Allah itu sama sekali tidak ada satupun yang lolos dari perhatian Allah, dari pengetahuan Allah. Ini yang membuat para sahabat takut datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, atau datang kepada mereka, ya Rasulullah, Allah turunkan ayat ini, kami tidak sanggup. Kalau setiap yang terlintas di dalam jiwa kami itu dihisab oleh Allah. Ya. Nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kamu tampakkan apa yang di dalam jiwamu, kamu sembunyikan apa yang di dalam jiwamu, itu dihisab oleh Allah. Karena mereka tahu tidak ada satupun yang lolos dari perhatian Allah. Tidak ada yang luput. Bergeser ke sini, Allah tahu. Miring ke sana, Allah paham, mengerti. Nah, apa yang direncanakan, bahkan baru sekedar niat, belum ada tindak lanjut, itu pun Allah tahu. Maka ketika seorang itu memiliki sifat ta'zim seperti ini di hadapan Allah, kepada Allah, itu betul-betul akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat sekecil apapun. Sekecil apapun. Perkara itu menyalahi perintah Allah, tidak akan dia lakukan. Perkara tersebut membuatnya ini artinya menyelisihi, menunjukkan merupakan larangan dari Allah, dia tidak akan langgar. Walaupun ada ancaman neraka ataupun tidak. Nah, wal mutajarriun, adapun orang yang lancang, nekat, ala ma'asihi, untuk mendurhakai Allah, ma qadarullaha haqqa qadri, apapun bentuk maksiat itu yang dilakukan oleh seseorang, itu berarti dia tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Enggak ada harganya Allah dalam dirinya, enggak ada nilai-nilai kemuliaan Allah dalam hatinya. Nah, sekecil apapun dosa yang dilakukan, apalagi yang besar, mereka yang su'udzon kepada Allah, menganggap bahwa Islam ini tidak akan mungkin menang, kaum muslimin ini tidak akan mungkin jaya, itu sudah su'udzon kepada Allah. Itu berarti dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri. Au yu'azzimuhu wa yukabbiruhu. Wa yarju wa qarahu wa yujilluhu. Man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu. Bagaimana mungkin dia memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, atau mengagungkan atau membesarkan Allah dan mengharapkan wibawanya, ya, takut kepada wibawa kemuliaan Allah, kewibawaan Allah, dan memuliakan Allah, yujilluhu, membesarkannya. Man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu. Orang yang hina, rendah perintah dan larangan Allah pada dirinya. Perintah Allah tidak peduli, tidak dia kerjakan. Larangan Allah, nah. Kalau sudah punya sikap seperti ini, enggak mungkin dia akan memuliakan Allah. Berarti apa? Perintah Allah, ya, terserah dia mau ngerjakan atau enggak. Larangan Allah, terserah dia mau ditinggalkan atau enggak. Kalau sudah tidak punya ta'zim kepada Allah, perintah itu tidak akan dilakukan. Larangan itu akan justru enak untuk dikerjakan. Ini orang yang tidak punya ta'zim. Maka tumbuhkan ta'zim itu kepada Allah. Nah, ta'zim kepada Allah itu tumbuhkan. Ingatlah bahwa kita bergantung kepada Allah. Ubun-ubun kita, keselamatan kita, dunia akhirat kita, dan itu di tangan Allah. Tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Nah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Maka tumbuhkan. Ketika kita tahu betapa kita berharap kepada Allah, membutuhkan Allah, maka muliakan Allah dengan semulia-mulianya. Kalau ini sudah tumbuh, ini sudah tertanam, itu mudah untuk menjauhi maksiat. Mudah untuk meninggalkan dosa, mudah untuk bertaubat. Hadza min amhalil muhal. Nah, jadi jelas tidak akan mungkin dan merupakan satu kemustahilan. Wa abyanil batil, kebatilan yang sangat jelas. Orang yang perintah dan larangan Allah itu rendah pada dirinya, enggak mungkin dia akan bisa memuliakan Allah. Wa kafa bil ma'asi, wa kafa bil asi uqubatan. An yatmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh wa ta'zimu hurumatih wa yahunu alaihi haqquhu. Dan cukuplah hukuman bagi orang yang berbuat dosa itu berkurangnya sikap ta'zimnya kepada Allah, berkurangnya rasa ta'zimnya kepada kehormatan Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan rendahnya hak-hak Allah pada diri. Tidak mau peduli dengan hak-hak Allah. Nah, masing-masing kita jadikan dirinya sebagai tabib bagi dirinya. Semua yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya itu adalah maksiat. Semua yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya adalah dosa. Nah. Ya, nah, melanggar larangan, melanggar larangan, meninggalkan perintah. Ini dua dosa yang selalu, bahkan ini yang pertama kali diujikan kepada bapak manusia dan bapak para jin. Nah, tapi kata para ulama, meninggalkan perintah, tidak mau menjalankan perintah itu lebih berat daripada melanggar hal-hal yang dilarang. Nah, sama-sama dosa. Nah, kita bukan ukur itunya. Seperti kata Bilal bin Sa'ad, jangan pandang besar kecilnya dosa, tapi pandang siapa yang Anda durhakai dengan berbuat dosa itu. Tidak adanya ta'zim kepada Allah. Qala wa min uqubati hukubati hada. Di antara termasuk sebagian dari hukuman akibatnya ini adalah an yarfa'allahu subhanahu mahabatahu min qulubil khalq wa yahunu alaihim. Nah, buahnya Allah angkat, Allah cabut kewibawaan terhadap orang itu. Wibawa orang itu dicabut dari hati hamba Allah yang lain, sehingga dia pelaku maksiat ini rendah dalam pandangan mereka. Wa yastakhifuna bihi, dia memandang remeh terhadap orang tersebut. Nah, kamahana alaihi amruhu wastakhaffa bihi, sebagaimana dia memandang rendah perintah Allah dan memandang remeh perintah Allah tersebut. Nah, walaupun kelihatan orang itu seperti disanjung, ya, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hina. Ya. Nah, fa'ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhunna. Sesuai dengan kadar cinta seorang hamba kepada Allah, seperti itu pula manusia mencintai dia. Semakin kuat dia mencintai Allah, semakin kuat pula orang mencintai dia. Hatta lawannya pun, ya. Wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhul khalqu. Sebanding dengan kadar rasa takutnya kepada Allah, seperti itu juga makhluk pun takut kepada dia. Semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin besar rasa takut orang lain, makhluk lain kepada dia. Nah, lihat salah seorang sahabat Rasulullah, ya, kesasar masuk ke dalam, nah, bunyi ini sedang dalam urusan, bertemu dengan singa. Nah, saya maula Rasulullah, enggak keliru dia, Safina. Nah, singa ini malah yang mengantarkan dia mencari jalan, kemudian pergi. Itu zaman sahabat. Di zaman tabi'in juga ada. Dalam keadaan dia sholat, ternyata singa menungguin dia, jagain dia. Wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurmatihi yu'azzimuhu an-nas. Sebanding dengan kadar ta'zimnya kepada Allah dan hal-hal yang haramkan oleh Allah, seperti itu juga manusia mengagungkan dia, memuliakan dia. Semakin dia kuat memuliakan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah dia jaga untuk tidak dia lakukan, maka seperti itu juga manusia memuliakan dia. Wa kaifa yantahiku 'andun hurmatillah. Bagaimana mungkin seorang hamba ya, yang dia itu meruntuhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa yatma alla yantahikan nasu hurmatihi. Dia meruntuhkan kehormatan Allah dalam artian dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia berharap orang lain menghormati dia, tidak melanggar kehormatan dia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yuhawwinuhu Allahu 'alan nas. Dan bagaimana mungkin ya hak Allah rendah dalam pandangan dia, terus dia mengharapkan bahwa orang hak dia harus dimuliakan, dipenuhi orang lain. Dan dari sini beliau mengatakan, bagaimana mungkin seorang itu yakni bagaimana mungkin orang yang hak Allah itu rendah di dalam pandangannya, dalam dirinya, ya, tidak perlu untuk diperhatikan, ditunaikan, ya. Bagaimana Allah tidak membuat hak-hak dia juga rendah dalam diri orang lain? Ini dibalaskan oleh Allah ketika dia tidak memuliakan hak-hak Allah, maka orang lain pun tidak akan memuliakan hak-haknya. Nah, masing-masing kita, nah, periksa dirinya. Kenapa saya jadi seperti ini? Barangkali ada hak Allah yang tidak kita tunaikan. Barangkali ada hak Allah yang tidak kita jaga, yang tidak kita penuhi. Nah, hak untuk ditaati, tidak didurhakai. Hak untuk selalu diingat, tidak dilupakan. Hak untuk disyukuri, tidak dikufuri. Ada di antara hal-hal tersebut yang tidak kita tunaikan. Nah, tidak sempurna kita melaksanakannya. Jadi wajar kalau mungkin kita diperlakukan orang juga. Nah, tidak diperlakukan menurut menurut kita kok tidak layak. Am kaifa yastakhifu bi ma'asillahi wa la yastakhifu bihil khalqu. Bagaimana dia tidak ini, bagaimana dia memandang rendah kemaksiatan kepada Allah, artinya menganggap remeh maksiat kepada Allah. Nah, tetapi manusia tidak memandang remeh kepada dia. Enggak mungkin. Selama di artinya, kalau dia memandang remeh perbuatan maksiat kepada Allah, menganggap ringan dan dia mengerjakannya tentunya. Nah, menganggap sepi, tidak peduli dengan perintah Allah, tidak mau dia kerjakan, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, seenaknya dia mengerjakan. Ya bagaimana mungkin dia akan dihargai orang lain? Manusia tidak meremehkan dia. Ini tidak mungkin. Ini maksud dari kalimat ini, pertanyaan beliau. Selama orang itu memandang remeh perbuatan maksiat kepada Allah, seperti itu pula orang pun memandang remeh kepada dia. Wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih inda dzikri uqubatidz dzunub. Allah sebutkan, isyaratkan hal-hal ini dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman-hukuman dosa. Nah, wa annahu arkasa arbabahaba bima kasabu. Allah perbalik, yakni Allah jungkir balikkan pelaku-pelaku dosa itu karena apa yang mereka upayakan. Tentang siapa ini? Orang-orang munafik. Nah, wa ghatta 'ala qulubihim. Allah tutup, Allah kunci mati hati-hati mereka. Wa taba'a 'alaiha bidzunubihim. Nah, bahkan Allah istilahnya di sini stempel, dicap, tidak bisa lagi dibuka, disegel. Wa annahu nabiyyanam wa annahu nasiyahum kama nasuhu. Allah tinggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan Allah. Maksudnya di sini nasu, kalau mereka mengatakan nasu, di sini maknanya taraku. Mereka tinggalkan Allah sebagaimana mereka. Nah, mereka maka dibalas oleh Allah, Allah meninggalkan mereka. Bukan mereka artinya Allah lupa dalam artian seperti kita lupa, yakni enggak ingat lagi sesuatu yang tadinya diketahui. Itu nasmisian, tapi maknanya di sini tarak. Ya, maknanya di sini tarak. Dalam ayat juga begitu. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah. Maksudnya bukan lupa, ya, enggak ingat lagi kepada Allah, tidak, tapi sengaja meninggalkan. Ini sama dengan lalai itu. Nah, tarakullah. Maka Allah pun membalas meninggalkan mereka di saat mereka butuh kepada Allah, Allah tidak pedulikan mereka. Wa ahanahum kama ahanu dinahum. Allah hinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah. Wadayya'ahum kama dayya'u amrahu. Allah telantarkan mereka, Allah sia-siakan mereka sebagaimana mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Nah, ingat ini. Para talabatul ilmi min babi aula untuk intibah terhadap masalah ini. Antum ahlullah wa khassatuhu. Ya, ana berulang-ulang. Ingat, jaga Al-Qur'an yang di dalam dada antum. Nah, jangan sampai itu jadi alasan bagi Allah untuk menghukum antum lebih berat. Nah. Walihada qala ta'ala fi ayati sujud lil makhluqat. Nah, oleh karena itu Allah berfirman ke dalam ayat tentang sujudnya seluruh makhluk. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mengangkat derajat dia menjadi mulia lagi. Nah, karena kemuliaan, keperkasaan, keagungan itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Dan itu dengan ketaatan. Fa innahum lamma hana 'alaihim sujud lahu wastahaffu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahumullah. Alam yakun lahum min mukrimin ba'da an ahanahumullah. Wa man dha yukrim man ahanahullah aw yuhin man akramahullah. Maka mereka itu ketika rendah, hina menurut mereka sujud kepada Allah, mereka remehkan dan tidak mau melakukannya, Allah balas dengan menghinakan mereka pula. Ketika mereka masih mampu, masih sehat, bisa untuk sujud, mereka tidak mau sujud. Nah, di hari kiamat ketika mereka dipanggil sujud dalam keadaan seperti itu lagi, di hari kiamat tidak lagi mampu mereka untuk sujud. Nah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Nah, pada ketika apa? Ketika di dunia mereka mampu, mereka tidak mau melakukannya. Nah, di hari kiamat mereka betul tidak bisa lagi berbuat. Nah, maka siapa yang tidak fama falam yakun lahum min mukrim, tidak ada lagi yang bisa memuliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Siapa yang bisa memuliakan orang yang sudah dihinakan oleh Allah? Tidak ada jawabannya. Ya, artinya tidak ada. Dan siapa yang bisa memuliakan dan siapa yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah? Tidak ada. Sama-sama tidak ada. Siapa yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan hidayah, dengan taufik, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah, dicabut ilmunya. Atau masih punya ilmu tapi dia tidak mendapatkan faedah dari ilmu tersebut, dari yang dihafalnya, waliyadzubillah. Nah, itu tidak akan lagi bisa, tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk, memuliakannya. Nasallallahu salamah walafiyah. Kita berlindung pada Allah. Maka antum berulang-ulang ingatkan, ya, ahlul Quran wa khassatuhu. Ya, ahlul Quran ini adalah khassatullah, ahlullah. Walaupun mungkin tidak hafal, tapi sekarang alhamdulillah antum dalam keadaan belajar untuk menghafal Al-Quran, itu nikmat. Maka jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah. Ingat kata Allah, wa izdana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Di antara syukur, ya. Syukur, betul-betul bersyukur antum dipilih oleh Allah. Mudah bisa ada tempat yang membimbing antum untuk belajar menghafal Al-Qur'an, untuk mengetahui tentang Al-Qur'an. Nah, syukuri. Banyak-banyak berusaha untuk menjaga Al-Qur'an itu. Nah, dengan murojaah, dengan menghafalnya, dengan kemudian mengulang membacanya. Ya, jadikan itu wirid. Nah, wirid punya hizib sebagaimana salaf punya hizib setiap malam. Kalau dia ini lupa membaca hizibnya, tertidur. Nah, dia bisa baca di antara waktu ba'da fajar sampai zuhur, itu sudah terhitung sebagaimana hizibnya di malam hari, dicatat seperti itu. Nah. Ya, jaga kalau dia bisa mulai memahami, baca maknanya. Artinya apa yang dimaukan oleh Allah sedikit-sedikit. Dengan terjemahan yang ada pada kita atau dengan tafsir yang terjemahkan sampai ke tangan kita, pahami maknanya. amalkan semampunya. Ya, yang sekarang kita dapatkan ini tafsirannya sudah tentang beriman kepada Allah. Tambah kenal kepada Allah mestinya. Tambah dekat kepada Allah, tambah besar, tambah kuat ketergantungan kepada Allah. Tambah besar ta'zim, tambah merasa malu. Jangan sampai saya dilihat oleh Allah dalam keadaan saya seperti ini. Nah, itu tumbuhkan antum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Apa? Nah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu kufur, tidak mengakui itu nikmat Allah, merasa bisa hafal Quran karena rajin mengulang, karena cerdas, tidak bersyukur pada Allah, tidak peduli lagi, maka azab Allah sangat keras. Mungkin antum masih hafal Al-Quran, tapi sama sekali tidak bermanfaat dan akan menjadi hujah. Ini yang kita selalu ingatkan. Ingat antum, ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuhu. Jaga. Dan wallahu a'lam bissawab.